meninggalkan berhias. Dikhawatirkan seorang suami yang lama meninggalkan istrinya kemudian pulang tanpa pemberitahuan sebelumnya, dapat istrinya kok rambutnya kusut, pakaiannya seperti itu, gak bersolek, mungkin timbul rasa apa? Gak suka. Akhirnya terjadi perceraian. Bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau memberitahu sebelumnya, ini bapak mau pulang misalnya, ya, itu gak mengapa. Baik lewat surat, atau lewat orang lain, atau mungkin telepon, atau yang lainnya. Yang penting ada pemberitaan. Seperti di sunnah yang mahjuroh. Sunnah yang jarang diketahui oleh apa? Manusia. Karena memang sebagian orang gak ngerti sunnah ini dan melakukan pelanggaran yang seperti ini, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Padahal seorang istri sudah lama menanti suaminya, ketika pulang ternyata suaminya timbul kebencian. Ya, karena ya kondisinya tidak seperti ketika dulu. Ya, ketika suaminya ada di sisinya, tidak bersolek misalnya, ya, acak-acakan rambutnya, acak-acakan misalnya pakaiannya. Ya, sehingga kurang menarik, sehingga timbul ketidaksukaan dari suami. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qol, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatrukar rajulu ahlahu lailan. Nabi alaihi salatu wasallam melarang seorang masuk kepada istrinya di malam hari. Maksudnya di sini pepergian yang lama. Kalau misalnya suaminya pergi salat Isya kemudian pulang, ya enggak masuk di sini, ya. Atau misalnya pergi biasa, pergi pagi nanti malam maghrib ya, atau Isya dia pulang dari kerja, ya. Itu biasa. Yang dimaksudkan di sini wanita yang ditinggal lama pergi oleh apa? Suami. Kalau mau pulang, suami ngasih tahu. Apakah lewat surat, apakah SMS atau telepon atau pemberitaan ya melalui orang atau semisalnya, sehingga istrinya pun persiapan. Istrinya pun apa? Persiapan. Dan ketika dahulu ada sahabat yang menyelisihi sunnah ini, subhanallah, Allah SWT menguji mereka. Ketika Nabi dan para sahabat pepergian lama kemudian pulang, Nabi mengatakan jangan ada dari kalian masuk kepada istrinya di malam hari. Mungkin di zaman itu alat komunikasi masih apa? Sulit, nggak seperti sekarang kan? Bisa dikatakan masing-masing rumah sudah ada alat komunikasi yang gampang sekarang. Ternyata ada dua orang yang menyelisih ya perintah Nabi ini. Waliyadzubillah, keduanya mendapatkan istrinya sedang bersama laki-laki lain. Sedang mendapatkan istrinya sedang bersama apa? Laki-laki lain. Tapi ya bukan berarti setiap perempuan ditinggal suaminya mesti dia sama laki-laki lain, tidak. Artinya bertepatan waktu itu dia diuji oleh Allah seperti itu. Apa namanya? Ini diantara sebab ya seorang itu, diantara akibat seorang itu melanggar ya sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Kemudian diantara faedah kisah tadi, bolehnya memberi nama pada hari pertama kelahirannya. Boleh, karena anak tadi diberi nama, kan lahir malam, pagi harinya dibawa kepada Nabi, langsung diberi nama. Jadi boleh seorang itu memberi nama anaknya pada hari pertama kelahiran. Di antara dalil yang lain adalah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, yang maknanya, tadi malam lahir anak laki-laki, anak saya yang laki-laki, dan saya memberi nama dia dengan Ibrahim. Kan berarti pemberian nama pada hari pertama kelahiran. Ini boleh. Walaupun yang disunahkan itu apa? Hari ketujuh. Dan ketahuilah bahwa hendaknya seorang itu memberi nama anaknya dengan nama yang baik. Karena nama itu membawa arti. Sehingga tidak benar orang yang mengatakan apa arti sebuah nama. Nama itu punya arti. Dan nama yang baik biasanya menyesuaikan orang yang baik. Sehingga barang siapa yang memberi nama anaknya dengan nama yang padanya ada bentuk kemaksiatan harus dirubah. Misalnya seorang memberi nama anaknya dengan Abdu Ar-Rasul, hambanya Ar-Rasul harus dirubah. Karena gak boleh seorang memberi nama pada satu yang padanya ada penghambaan bersin Allah. Ganti misalnya Abdullah, Abdurrahman dan semisalnya. Kemudian tidak boleh seorang memberi nama anaknya yang padanya ada bentuk menyerupai orang-orang musyrikin. Ya, nama-nama musyrikin. Jangan. Demikian pula memberi nama anak dengan nama para tauhud. Tauhud ini para pimpinan-pimpinan kesesatan seperti Firaun, Abu Lahab, ya, Qarun, ini jangan. Dan boleh seorang memberi nama anaknya dengan nama para nabi. Buktinya Nabi Muhammad memberi nama anaknya siapa? Ibrahim. Kemudian juga sahabat Abdullah bin Salam ketika anaknya dibawa di hadapan Nabi diberi nama Yusuf. Anaknya diberi nama ya sepertinya Nabi Yusuf dan yang lainnya. Demikian pula tidak boleh seorang menamakan anaknya dengan nama yang mengandung arti kesialan. Yang mengandung arti kesialan. Misalnya seorang ya menamakan anaknya, dahulu ada seorang namanya Hazan. Hazan itu artinya adalah kaku atau keras. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menegurnya, kamu ganti nama kamu. Nama kamu ini Hazan. Hazan itu artinya keras, kaku. Kata Hazan, oh gak mau. Ini nama bapak saya. Ya, ini yang memberi nama itu bapak saya gak mau merubah. Subhanallah. Cucunya bercerita, senantiasa kekakuan ada pada keluarga kami. Ketika apa? Mbah kami atau kakek kami dahulu disuruh merubah namanya oleh Nabi, gak mau. Dengan alasan ini nama pemberian apa? Orang tua yang gak mau merubah. Lalu artinya jelek. Hazen, ya. Hazen itu bisa sedih atau apa namanya? Kaku. Kemudian ternyata dari keturunannya banyak yang apa? Peranginya apa? Kaku. Ini bukti bahwa nama itu punya arti. Keliru orang mengatakan apa arti sebuah nama. Ya. Dan paling bagusnya nama adalah Abdullah dan Abdurrahman. Abdullah dan Abdurrahman. Kemudian tidak boleh menamakan anak dengan nama-nama yaitu surat Al-Quran. Namakan anak Al-Baqarah. Namakan anak Toha. Ya. Ada anak Toha. Itu nama surat. Ya. Ada mengatakan bahwa Toha ini adalah nama dari nama Nabi alaihi salatu wasalam. Memang As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Qaulul Badi menyebutkan sekian banyak nama dari Nabi. Di antaranya adalah Toha dan Yasin. Tapi ini tidak ada riwayat yang kuat. Yang kami tahu tidak ada riwayat yang kuat bahwa nama beliau apa? Toha dan Yasin. Ya, di antara nama beliau itu Ahmad. Itu memang ayah. Ahmad, Muhammad, Al-Aqib, Al-Hashir, Al-Mahi. Ya. Itu di antara nama beliau. Tapi Toha misalnya atau Alif Lamim, ya ini bukan. Ya. Nah. Kemudian di antara faedah kisah tadi seorang suami membantu istrinya, lihat Abu Talha, ya ketika istrinya mau melahirkan dijaganya, dirawatnya. Bagaimana tidak cinta seorang istri jika suami itu seperti ini, ngerti apa yang dibutuhkan seorang suami, ya ikut membantu istrinya. Nah, ketika kita hidup ya di zaman yang umumnya orang sudah menganggap makmur, terkadang yang membantu istrinya bukan lagi suaminya, tapi siapa? Pembantunya. Tentu sangat-sangat berbeda. Sentuhan kasih sayang seorang suami. Bagaimana seorang istri tidak merasa bangga ketika suaminya ikut bersama mencuci pakaian. Senang ya kan? Ya tentu nanti tugas yang lainnya dikerjakan. Setiap hari bareng sama istri nyuci pakaian terus. Artinya seorang istri merasa apa? Terhormat. Dengan seperti itu. Suami tahu capeknya istri, ya. Ini di antara hal yang menjadikan ya seorang istri itu terus melekat kecintaannya kepada suami. Lihat Fatimah binti Rasulullah alaihi salatu wasalam kurang apa? Dia putrinya Nabi dan istrinya seorang jawara Ali bin Abi Thalib, tapi dia tetap membantu suaminya. Menumbukkan biji korma. Bisa dibayangkan kalau numbuk padi mungkin biji korma kan aposnya seperti apa. Keras. Ditumbuk sampai tangannya itu apa? Ya, lecet-lecet. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong carikan pembantu untuk meringankan ya Fatimah ini. Ya Fatimah ngeluh pada bapaknya. Kata Nabi, mau gak aku ajarkan kepada kalian berdua? Kalimat yang dibaca yang itu lebih baik dari pembantu. Kalian berdua kalau mau tidur membaca tasbih 33, tahmid 33, dan takbir 34. 100. Bukan Nabi bakhil tidak mau mencarikan pembantu. Tapi Nabi ingin mengajari anaknya menjadi anak yang tangguh. Ya, menjadi seorang istri bagi suami yang apa namanya tangguh. Dan ada yang lebih utama dari itu. Kemudian Fatimah dan Ali mempraktekkan apa yang Nabi pesankan dan subhanallah diberi kekuatan. Dia seperti kalau dia punya pembantu. Ingat, wadzikrullah, zikir kepada Allah SWT itu punya kekuatan tersendiri. Akan bisa memunculkan apa? Kekuatan yang hebat ya dari fisik seorang. Makanya orang kadang heran kalau yang baca hadis misalnya, kok Nabi Sulaiman, Nabi kan umumnya makannya enggak banyak, ya kan, banyak sholatnya, kok bisa menghubungi istrinya, ya 60 istrinya dalam semalam, ya. Dari mana tuh Pak? Dan tentu setiap hubungan itu orgasme di sini, karena waktu itu Nabi Sulaiman mengatakan, aku akan menghubungi ya istri-istriku pada malam ini yang semuanya akan lahir anak sebagai pejuang. Ternyata Nabi Sulaiman lupa mengucapkan insya Allah, maka tidak ada yang keluar kecuali satu pun setengah manusia, artinya akhirnya meninggal. Tapi di sini seorang nabi, ya, ya di samping dia apa namanya diberi kekuatan lain, tapi kan secara lahiriah kan dia manusia, makanya biasa. Dia punya kekuatan seperti itu. Disinilah rahasia. Berzikir kepada Allah dan kedekatan kepada Allah akan memunculkan apa namanya kekuatan tersendiri dari ya fisik seorang, dari tubuh seorang. Ya, berzikir kepada Allah akan memunculkan kekuatan tersendiri. Yang intinya bahwa suami istri harus saling memberi manfaat satu dengan selainnya. Saling memberi manfaat satu dengan selainnya. Asma binti Bakrin membawakan air jauh untuk suaminya 1 mil. Nah, kalau ada seorang istri kita di zaman sekarang suruh ngambilkan air ke sungai yang itu 100 meter sudah mengeluh mungkin. Ini 1 mil Asma binti Bakrin menjalankan ya tugas yang mulia ini dengan senang hati. Memang kita hidup sangat jauh sekali dengan zaman itu. Nah, kalau sekarang sudah fasilitas lengkap, tentunya kan semakin ya seorang semakin berkhidmat, seorang suami berkhidmat pada istrinya, seorang istri juga memberikan pelayanan pada suami yang baik. Nah, seperti itu. Dengan adanya fasilitas yang serba mudah, dan ini bagus tentunya, fasilitas semakin mudah bagus. Hendaklah kita manfaat untuk semakin mempererat silaturahmi, semakin mempererat hubungan suami istri. Kemudian faedah berikutnya di sini yang terakhir, dan tentu masih banyak lagi, suami istri haruslah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Dan hendaklah mereka ada saling pengertian satu dengan selainnya. Ketika seorang istri menjalankan kewajibannya terhadap suami, maka sorga sudah ada di hadapan mukanya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya kurang lebih seperti ini. Apabila wanita itu salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, dan mentaati suaminya, maka ia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Seorang wanita yang dia puasa salat 5 waktu, puasa Ramadan, enggak banyak, ya. Kemudian menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, disuruh masuk dalam surga dari pintu surga mana yang diinginkan. Dan pintu surga itu ada 8. Pintu surga ada 8. Sedangkan pintu neraka ada 7. Pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Dia disuruh masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Seperti ini besarnya ketaatan seorang istri terhadap suami. Demikian pula seorang suami pun harus tahu tentang kewajibannya terhadap istrinya. Dan seorang suami harus bisa menjaga perasaan istrinya dan diminta darinya pengertian. Sehingga ketika seorang suami melihat adanya kekurangan dari istrinya, janganlah kemudian kekurangan ini yang terus terpampang di hadapan wajahnya. Siapa yang sempurna? Kalau seorang suami minta pelayanan yang prima dari istrinya, maka ketahuilah bahwa kamu juga belum memberikan pelayanan yang sempurna kepada istrimu. Kalau seorang mukmin, seorang suami melihat kekurangan yang ada pada istrinya, tutuplah kekurangan ini, karena dia masih punya kelebihan yang banyak. La yafraku mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin dia mencela seorang mukminah, seorang suami mencela istrinya, membenci istrinya. In kariha minha khuluqan radiya minha khuluqan akhar. Kalau dia tidak suka dari istrinya satu perangai, dia mungkin akan suka perangai yang lain. Mungkin kamu punya seorang istri yang punya kekurangan, misalnya ngantukan sudah. Ini istri saya kok ngantukan banget. Tapi kalau kamu di asis yang lain, masya Allah. Kalau masak, ngalahkan masakan Padang. Jangan tersinggung ya, ngalahkan masakan Padang. Ya, kalau nyuci luar biasa, nyetrikannya melipis, rumahnya bersih. Kita lihat sisi yang lainnya. Kalau kita cuma lihat dari sisi, kamu ini ngantuan, gak berguna kamu. Ya, jangan seperti itu. Kamu pun ada kekurangan. Siapa yang sempurna? Dahulu dikatakan, kamalul hali minal muhal. Ingin cari yang sempurna, yuk. Sesuatu yang apa? Mustahil. Masing-masing orang ada kekurangannya. Kemudian, Berarti beberapa faedah dari kisah Ummu Sulaim yang sudah kita sebutkan. Kemudian kita akan sebutkan biografi singkat tentang Ummu Sulaim dan suaminya Abu Talha. Ummu Sulaim adalah Ummu Sulaim binti Milhan ibnu Khalid ibn Zaid al-Ansariyah al-Khazrajiyah. Dia ini ibunya sahabat Anas bin Malik. Dan namanya itu diperselisihkan. Ada yang mengatakan Sahlah, ada yang mengatakan Romilah, Rumaisa, Mulaika, Unaisa, ada yang mengatakan Humaiso atau Ar-Rumaiso. Dan ini yang terkenal. Dan apa yang tertulis di pamflet itu keliru. Ya, yaitu apa Ruqayyah itu keliru. Yang benar, yang terkenal itu Rumaiso. Namanya apa? Rumaiso. Tapi terkenal dengan kunyahnya. Banyak dari sahabat yang terkenal dengan kunyahnya namanya sebagian orang gak kenal. Abu Bakar misalnya, siapa yang tahu namanya? Jarang kan? Abu Bakar jarang yang tahu. Namanya adalah Abdullah bin Utsman. Itu Abu Bakar. Abu Hurairah namanya Abdurrahman bin Sakhr. Ummu Sulaim ini terkenal kunyahnya sudah. Dia namanya adalah Rumaiso atau Al-Gumaiso. Seorang wanita yang terpandang. Seorang sahabat, wanita sahabiyah yang banyak sekali keutamaannya. Ketika dia masuk Islam dan mengajari Anas, yaitu anaknya, untuk mengucapkan La ilaha illallah, dimarah oleh suaminya yang pertama, yaitu Malik, dengan mengatakan, kamu jangan rusak ya anak ini. Akhirnya dia mengatakan, aku tidak merusak. Diajari tauhid kok merusak. Ya bagi orang jahiliyah, kalau ngajari tauhid itu merusak agama nenek moyang. Seperti itu. Kemudian suaminya yang pertama yaitu Malik mati dalam keadaan kafir. Adapun Ummu Sulaim, dia ikut dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia ketika perang Uhud membawa kantung air di atas kepalanya kemudian memberi minum para pasukan muslimin. Ini luar biasa. Pasukan logistik ya. Penting sekali di saat perang itu butuh dan seperti itu. Dan bahkan sebagian wanita sahabiah itu mengobati para apa namanya pejuang yang terluka. Dalam kondisi seperti itu boleh. Kondisinya perang. Kondisinya apa? Perang. Kemudian Ummu Sulaim ini dekat sekali dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Berkata Anas bin Malik, tidak pernah Nabi alaihi salatu wasallam masuk satu rumah di Madinah selain rumahnya Ummu Sulaim, kecuali kalau itu rumahnya. Artinya beliau keluar masuk biasa ke rumah Ummu Sulaim. Ketika ditanya kenapa ya Rasulullah Anda sering keluar masuk ke rumah Ummu Sulaim, kata Nabi, aku menyayangi dia karena saudara dia terbunuh ya ketika menjalankan tugas yang ditugaskan oleh Nabi alaihi salam ya, yaitu Haram bin Milhan ini terbunuh ketika peristiwa Bi'ru Ma'unah, ketika dia adalah salah satu utusan Nabi alaihi salatu wasalam. Dan adalah Ummu Sulaim pernah dahulu dia mengambil keringatnya Nabi alaihi salam. Dia tidur, dia ambil keringatnya masukkan botol. Tapi yang untuk ini khusus untuk dia. Kalau ya kita keringetan ya jangan diambililah ya. Nah, ini khusus untuk Nabi. Keringatnya itu barokah. Kalau keringatnya kita bau ya. Ludahnya Nabi barokah. Ali bin Abi Thalib yang sakit mata diludahi sembuh. Lah kalau kita mungkin malah jadi apa? Parah mungkin. Lain ya. Kemudian kedekatan Ummu Sulaim kepada Nabi itu apa memang mahram atau bagaimana? Sebagian ulama berpendapat itu adalah kekhususan Ummu Sulaim. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, aku bermimpi masuk ke dalam surga. Tiba-tiba aku melihat Rumaiso di surga, yaitu istrinya Abu Talha. Luar biasa. Berarti dia adalah wanita yang ahlu apa? Ahlu jannah, penghuni surga. Nabi alaihi salatu wasallam pernah masuk ke rumah Ummu Sulaim dan dihidangkan makanan. Pas waktu itu Nabi sedang puasa, Nabi mengatakan masukkan makanan ke tempatnya. Kemudian Nabi sholat di rumah itu memberi penghormatan kepada ya keluarganya Ummu Sulaim. Beliau radhiyallahu anha punya anak yaitu Anas bin Malik dari suami yang pertama, kemudian anak Abu Umair yang meninggal ketika kecil, dan Abdullah yang tadi ya yang punya anak 7 atau 9 yang semuanya apa menjadi ulama. Bayangkan banyak anak tapi jadi ulama loh. Ini biar ya barokah. Ummu Sulaim meninggal di zaman khilafah Utsman bin Affan. Sedangkan suaminya Abu Talha, suami yang kedua, yang pertama kan Malik, meninggal dalam keadaan kafir. Dia adalah Zaid bin Sahal bin Al-Aswad bin Haram Al-Ansari An-Najari. Kunyahnya adalah Abu Talha dan terkenal dengan seperti itu. Dia adalah salah satu tokoh veteran Badar dan salah satu dari 12 pimpinan yang didelegasikan oleh Nabi alaihissalam pada malam Al-Aqabah. Ikut perang Badar, ikut perang Uhud, Khandaq dan semuanya. Abu Talha ini punya keutamaan. Suara dia dalam pertempuran melawan musyrikin itu lebih ya terasa berat oleh musuh daripada sekian orang. Suara Abu Talha dalam pasukan itu lebih ya baik daripada 1000 orang. Terkadang dengan suara tertentu musuh itu gentar. Dahulu di zaman Nabi ada seorang penyair yang terkenal sekali, Hasan bin Thabit. Ini kalau diterjunkan di medan perang dengan syair-syairnya disebutkan itu, musuh itu apa? Mentalnya jatuh. Masing-masing orang punya ya keahlian untuk memperjuangkan agama ini. Abu Talha melihatkan perjuangan luar biasa ketika perang apa? Uhud. Di mana mata-mata musuh seluruhnya tertuju pada Nabi dan ingin membunuh Nabi. Maka di sini perjuangan yang luar biasa dari Abu Talha. Beliau adalah seorang yang kalau memanah itu luar biasa, ya. Dan ketika dia sedang memanahi musuh, Nabi ingin melihat, kata Abu Talha, ya Rasulullah, ya, merunduklah, nanti Anda akan terkena apa? Akan terkena panah mereka. Ya Rasulullah, nahri duna nahrika, leherku ya sebagai tebusan lehermu. Artinya kamu tidak akan terkena oleh apa namanya panah mereka sampai panah itu apa namanya menembus diri saya. Seperti itu kehebatan perjuangan dan pembelaan Abu Talha terhadap Nabi alaihi salam. Kemudian Abu Talha seorang yang dermawan sekali. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai tingkatan albir, ya perbuatan baik yang tinggi sampai kalian itu menginfakkan apa yang kalian cintai. Maka dia datang kepada Nabi alaihi salam, ya Rasulullah, Allah telah menurunkan ayat seperti ini. Sementara harta yang paling aku cintai adalah Bairuha. Bairuha adalah kebun yang ada di pusat kota Madinah, yang di dalamnya ada kolamnya. Itu kebun yang paling dicintainya. Ya Rasulullah, aku jadikan Allah sebagai saksi. Aku jadikan ya kamu sebagai saksi bahwa kebun saya lillahi ta'ala. Maka Nabi menyarankan untuk diberikan kepada karib kerabatnya. Memang karib kerabat lebih berhak untuk diberi dari yang lainnya. Kemudian pernah ketika perang Uhud, ini Abu Talha, pedangnya itu jatuh-jatuh. Tidur dia. Ketika berkecamuknya perang, kok dia apa? Tidur. Pedangnya berkali-kali jatuh dia. Kan luar biasa. Sedang berkecamuknya perang, malah tidur. Gak ngerasakan apa? Ya, ngerinya. Ini barokah. Sedangkan keramat Abu Talha, suaminya Ummu Sulaim, dia seorang pejuang yang sampai tua pun terus ingin berperang. Padahal anak-anaknya mengatakan, wahai bapak, kamu sudah berjuang bersama Nabi, bersama Khadifah, Abu Bakar, Umar. Sudahlah, anak-anak nanti akan mewakilkan. Kata orang tuanya, tidak. Kata Abu Talha, tidak, saya akan berjuang. Ketika dia naik perahu, dalam keadaan dia berjihad, meninggal di atas perahu. Nah, pasukan ini mencari apa namanya pulau untuk mengubur, enggak mendapatkan, seminggu enggak dapatkan pulau. Seminggu sudah apa? Seminggu jasadnya masih utuh. Kalau korban Sukhoi berapa hari? Ini seminggu ya. Masih utuh jasadnya, enggak berubah. Ini adalah karomah ya bagi Abu Talha. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan, kalau ada yang bisa menjawab ya. Sebelum saya ditanya, saya mau tanya dulu. Apa doa seorang mukmin kalau dia tertimpa musibah? Coba kalau ada yang bisa jawab. Nunjuk apa? Terus. Seperti itu. Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baik. Siapa yang tahu nama Ummu Sulaim dan suaminya dan apa maharnya? Namanya siapa, siapa yang tahu? Satu, ya Rumeso, terus suaminya, Talha, maharnya, masuk Islam. Baik, masih ada lagi, baik, ada pertanyaan. Baik, ini ada pertanyaan kurang lebih seperti ini. Saya sudah lama menikah, tapi belum dikaruniai anak oleh Allah. Pertanyaannya, bolehkah kita bertawassul dengan ayat Al-Quran seperti surat Al-Fatihah. Karena Al-Quran itu sebagai obat. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan ya seorang itu apakah dia itu nanti punya anak atau tidak. Dan selama usaha itu dibolehkan oleh syariat, maka tidak mengapa. Di antaranya tadi, seorang misalnya dia membaca surat Al-Fatihah, ya misalnya di gelas yang ada airnya, kemudian dengan niatan semoga dia punya anak, itu boleh. Dan ini tawassul dengan apa? Membaca ayat Al-Quran, itu dibolehkannya seperti itu. Sebagaimana seorang meminta kesembuhan, juga boleh seperti itu. Ya, juga tidak dilarang misalnya usaha medis, ya mungkin di sana ada sesuatu yang perlu diketahui ya oleh seorang ketika lama dia tidak punya anak. Tapi tentunya tidak boleh seorang misalnya kalau ingin punya anak dia membeli sperma orang lain misalnya, ya kan? Itu enggak boleh. Ya itu jelas dia melanggar aturan agama. Jadi tawassul tadi, tawassul itu artinya menjadikan sebab atau mencari sebab ya seorang itu ya punya anak. Mencari sebab ya punya anak dengan membaca misalnya Al-Fatihah. Salat tidak mengapa ya seperti ini. Tidak mengapa ya seperti ini. Apakah ada sunahnya seorang yang ingin punya anak mengkonsumsi kurma yang masih muda dan kering? Karena hal ini sudah menjadi keyakinan banyak orang. Sehingga orang yang ingin punya anak nitip dibawakan kurma muda tersebut dari jamaah haji atau umroh. Belum pernah kita mengetahui adanya sunnah bagi orang yang punya ingin punya anak dia makan kurma. Wa ila Aisyah itu sepertinya sering makan kurma ya dulu. Aisyah, istri Nabi sering makan kurma enggak? Punya anak? Enggak. Yang ada itu mentahnik setelah punya anak, anaknya itu dikunyahkan apa? Kurma seperti itu, dikunyahkan kurma. Atau menurut medis bagus setelah seorang apa? Melahirkan dia makan apa? Kurma muda atau kurma itu bagus. Karena Maryam ketika melahirkan anaknya, putranya itu Isa, itu kan dia disuruh oleh Allah untuk menggoncang pohon kurma yang nanti akan jatuh kurma yang masih rutub, yang masih muda. Kemudian apa namanya? Maryam pun menggoncangkan pohon kurma kemudian berjatuhan. Padahal yang kami tahu yang namanya pohon kurma itu buah kurma itu biasanya enggak jatuh. Tapi seperti ini, segala sesuatu ada sebabnya. Ini karomah untuk Maryam. Wanita yang nifas itu biasanya lemas ya kan? Suruh goncang pohon kurma lagi. Ini pohon kurma loh. Gambarnya itu kayak pohon kelapa loh. Dan buah kurma ini buah yang apa? Jarang jatuhnya. Tapi karena Allah merintahkan seperti itu, ya, berjatuhan itu. Dan yang kami ketahui, kurma itu biasanya buah kalau di musim panas dan pas panas-panasnya itulah pas apa? Matang-matangnya. Jadi sangat keliru kalau mereka katakan Nabi Isa lahir ketika apa? Musim dingin, ya, salju musim dingin. Mana ada salju? Nabi Isa itu kan lahir kata mereka di Bethlehem, yaitu Lahmi. Dan itu kan masih wilayah Timur Tengah. Yang secara umum Timur Tengah itu wilayahnya apa? Panas. Yang korma itu muncul buah dan matang. Puncak musim panas itu biasanya pas apa? Matang-matangnya korma. Jadi sebagian orang ya itu bodoh. Mengira bahwa Nabi Isa itu lahir di musim apa? Dingin. Ini batil. Ini apa? Batil. Kembali kepada apakah ada sunnahnya kami belum tahu. Kami belum tahu ada sunnahnya seorang yang ini yang ingin punya anak lah, ya. Ini belum tahu sunnahnya. Tapi yang kami tahu sunnahnya kalau sudah lahir anaknya dikunyahkan kurma, ya, ditahnik seperti itu. Karena kalau seperti itu dahulu kayak Aisyah dan yang lainnya juga makan kurma, tapi ya enggak apa, enggak punya anak. Yang sudah ditakdirkan seperti itu. Ada yang enggak punya anak, ya. Ada yang lama enggak punya anak kemudian setelah itu punya anak setelah lama, ya. Ada yang anaknya banyak bahkan ya terus ingin berhenti enggak bisa. Nah, ya seperti itu. Allah SWT menjadikan manusia ya tidak sama. Tapi yang parah, waliyadzubillah sebagian orang menitipkan jagung kepada jamaah haji yang mau berangkat, tolong bawa jagung ini tebarkan nanti di Mekah, di apa namanya, burung-burung Mekah, supaya makan ini nanti biar saya punya anak. Ini khurafat. Ya, ini khurafat. Dan ini ada. Sebagian jamaah yang dahulu kami bimbing, jamaah haji, itu ada yang cerita, kami dipesani ini suruh bawa jagung. Katanya, untuk apa? Anu, dia katanya ingin punya anak. Ya, ingin punya anak, sehingga tolong bawakan jagung ini, ditebarkan di sana, di Mekah, nanti dimakan oleh burung, nanti akan punya anak. Ya, gak ada. Secara ilmiah gak ketemu, apalagi secara apa? Syariat. Ya, ini isinya khurafat sudah. Isinya khurafat. Bahkan, ya dahulu sebagian teman itu membaca surat-surat yang dilemparkan di kuburan Nabi. Itu macam-macam sudah. Ya, jamaah haji itu macam-macam. Ada yang kadang dia dititipi oleh orang, tolong nanti masukkan surat ya ke kuburan Nabi lewat lubang. Ada yang minta keturunan, ada yang supaya jabatannya langgeng, ada yang minta kesembuhan. Ya subhanallah. Minta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Nabi sudah meninggal. Nabi sudah apa? Meninggal. Bahkan ada yang ngirim dolar, ngirim rupiah. Gak butuh Nabi pada rupiah atau dolar. Gak butuh. Lu sudah ada di alam barzah, di jannah. Ya, di alam barzah. Kayak gitu. Iya kan? Sedangkan ketika beliau masih hidup pun, Nabi gak bisa baca tulisan kamu kalau kamu waktu itu hidup. Apalagi beliau sudah meninggal gitu loh. Tolong dijelaskan batasan suatu perjalanan yang dikatakan safar, yang mengandung konsekuensi sholat jamak. Sebelum dijawab, bahwa jamak itu tidak harus safar. Jamak itu artinya menggabung. Ya, dua sholat, misalnya maghrib dengan isya, asar dengan apa? Dzuhur dengan asar. Itu tidak harus dalam kondisi safar. Kondisi tertentu kalau hujan deras sekali, dan sholat maghrib hujan deras sekali, kemudian gelap, boleh mereka jamak maghrib dengan isya di waktu maghrib. Jadi jamak itu tidak ada kaitannya dengan apa? Safar. Yang ada kaitannya safar itu adalah qasar. Qasar itu artinya meringkas yang empat jadi dua. Batasan seorang dikatakan safar, safar tidak ada patokan jarak tertentu. Ya, yang ada adalah menurut kebiasaan orang tersebut atau di daerah tersebut. Berarti misalnya seorang ingin bepergian dari sini ke suatu kota atau wilayah, kalau menurut orang situ sudah apa? Dikatakan safar, maka itu sudah dihukumi apa? Safar bepergian. Seperti itu. Jadi gak ada patokannya, apakah 85 kilo ya, atau 3 kilo, tidak ada patokannya. Kembalinya kepada adat. Seperti itu ulama mengatakan, setiap hukum yang tidak ada pembatasannya dari syariat, maka dikembalikan pada adat kebiasaan. Contoh yang gampang saja. Kamu nyuruh orang untuk membetulkan kamar mandi. Kerja 2 hari misalnya. Kamu gak mengatakan dari awal gajinya berapa. Kemudian kamu gaji 2 hari itu 10 ribu. Punya hak gak bagi orang yang kerja itu menuntut 2 ribu? Punya hak. Karena umumnya orang kerja, misalnya 2 hari terus sehari 35, berarti kan 70 ya kan. Dia punya hak untuk menuntut. Kamu gak bisa mengatakan, kan saya gak mengatakan, ya kan kamu tidak bersyarat, untung kamu masih kasih 10 ribu. Gak bisa seperti itu. Sesuatu yang memang ya tidak ada ketentuannya dari syariat, itu dikembalikan pada adat kebiasaan. Pada adat kebiasaan. Apakah dengan jarak kilometer ataukah dengan kebiasaan seorang atau uruf masyarakat? Satu contoh, apakah jarak 30 kilometer itu safar atau tidak, misalnya dari Cilacap ke Kroya di sini. 30 ya. Biar kita tidak bermudah-mudahan, tapi juga tidak mempersulit diri. Kalau jamak tidak harus itu safar. Ya. Kalau qasar lah baru. Kemudian, masyarakat sana, daerah Kroya misalnya, kalau ke Cilacap itu sudah menganggap safar belum? Umumnya gitu loh. Hah? Belum? Ya masyarakat sana yang bisa menghukumi, ya yang masyarakat setempat. Andai kata ya, belum, ya boleh saja dijamak tapi 4 rakaat. Andai kata, ya belum berarti kalau mau dijamak boleh, tapi tetap apa? 4 rakaat. Kalau belum, kalau sudah ya sudah. Ya kembalinya ke masyarakat sana. Bagaimana statusnya hubungan nasab antara anak yang terlahir di luar nikah dengan lelaki yang telah menyebabkan dia terlahir? Gitu ya. Karena ada anggapan bahwa dia, anak itu bukan anaknya, dengan tidak boleh jadi wali dan tidak mendapat waris. Mohon penjelasan. Kalau anak itu lahir di luar apa namanya nikah, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Walaupun misalnya betul-betul spermanya itu sperma laki-laki itu. Tapi karena memang ini bukan di atas pernikahan yang sah, maka spermanya itu tidak dianggap. Artinya tidak ada kehormatan. Sehingga kalau seperti itu konsekuensinya dia enggak dapat waris nanti dari anak yang itu. Karena itu spermanya itu bukan apa namanya dalam ikatan pernikahan. Sehingga tidak dianggap sebagai bapak kandung. Baru nanti setelah itu kalau nikah ya dengan yang dulu disinai setelah lahiran, ya anak yang kedua selanjutnya ya insya Allah anaknya. Tapi yang tadi sudah apa? Ya hamil di luar nikah itu bukan dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Dan banyak sekali waliyaudzubillah di zaman sekarang kasus-kasusnya seperti ini. Begitu juga dengan status anak-anaknya atau anak tersebut, cucunya dan seterusnya. Ya kalau itu bukan anaknya dia secara syariat, cucu anak dari anak itu ya bukan cucunya dia. Kalau bukan berarti ya bukan mahram yang seperti itu, ya. Jadi konsekuensinya seperti itu. Wallahu taala alam ya bisawab. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, ada sini hadiah tadi untuk dua orang yang menjawab pertanyaan. Silakan maju. Mana tadi? Hah? Silakan milih. Ya. Saya pilih terserah. Nah, ini dari panitia, ya. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.